Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis yang ke-297 sampai 299. Tiga hadis ini saling berkaitan, terkait dengan duduk di antara dua sujud. Nah, kitab yang dibaca adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat. Saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, mutarabbian, dengan duduk bersila. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian memberikan keterangan, hanya saja hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Taib, wallahu alam bisawab. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah, la a'lamu ahadan rawa hadzal haditsa ghaira Abi Dawud wa huwa thiqah, wa la ahsibu hadzal haditsa illa khata', wallahu ta'ala a'lam. Itu dalam catatan kaki disebutkan, wallahu alam bisawab. Taib, kemudian hadis yang berikutnya 298. Qala rahimahullah, wa 'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'atu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa shahahahu al-Hakim. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu, dulu berdoa bainas sajdataini, di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud, doa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Arba'ah, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, illa An-Nasai, kecuali An-Nasai. Wal-lafzu li Abi Dawud, lafaz yang kita baca adalah riwayat Abu Dawud. Wasahahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Hadis ini, panjenengan bisa memberikan keterangan? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidaknya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Nanti akan kita bahas lalu doa yang dipilih oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama seperti apa bunyinya, nanti akan kita catat bersama insyaallah. Taib, hadis yang ke-299, wa an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan, rawahul Bukhari. Dan dari Malik ibnul Huwairith annahu ra'an nabiyya, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli salat. Nah, yusalli itu salat. Fa idza, maka apabila, kana, beliau berada fi witrin, dalam witir, min salatihi, dalam salatnya, artinya bagian akhir salatnya, lam yanhad, beliau tidak bangkit, beliau tidak bangkit, beliau tidak bangkit, hatta, sampai, yastawiya, tegak. Yastawiya itu artinya tegak. Qa'idan, duduk. Jadi duduknya tenang, tegak. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Taib, silakan dicatat poin yang pertama. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Caranya, dengan iftirash. Caranya dengan iftirash. Iftirash. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan keterangan kesepakatan para ulama. Titik, yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri, menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Muslim 498, nomor hadisnya berapa? 498. Dan hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud 958. Dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi cara duduknya seperti yang sudah kita amalkan selama ini, jadi namanya duduk apa itu disebut iftirash. Itu firash itu artinya apa, sesuatu yang dibentangkan jadi tikar, karpet, itu secara bahasa dinamakan apa, firash. Diambil dari kata apa, karena kaki kiri telapaknya itu diduduki di telapak, diapakan namanya, kakinya dibentangkan seperti karpet itu, tidak ditekuk, tidak diberdirikan, kan itu kan duduknya begini ya, duduk di antara dua sujud itu, kan itu cara yang pertama, kaki kiri telapaknya didudukin, kemudian yang kanan ditegakkan. Yang kedua, jari jemari kaki kanan, diarahkan ke kiblat, jari jemari kaki kanan diarahkan ke kiblat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Nasa'i, Riwayat Nasa'i 1158 Nasa'i 1158 dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi selain telapak kaki kanan itu ditegakkan, jari jemarinya juga diikut ditegakkan, diarahkan ke kiblat. Mukhlas mau jadi model di sini? Enggak. Ahmad. Enggak apa-apa. Mau enggak? Dapat pahala insyaallah. Nah. Tapi bisa difahami nggih? Fauzan mau praktek di depan? Nanti diajari Ustaz Mukhtar nanti. Purun mboten? Enggak. Farhan. Iya Farhan Bang. Ini andalannya Farhan ya, Bang. Ponane Pak Dimingin Mas. Tapi insya Allah bisa dibayangkan ya, cara duduknya begitu. Artinya apa? Kaki kiri didudukin, kaki kanan ditegakkan seperti ini. Begitu ya. Ini kan tegak kaki kanan. kemudian jarinya diarahkan ke kecuali kalau luka, kecetit, engkel misalkan buat lagi futsal ya. Mohon maaf gini. Kemarin waktu pas engkel saya main futsal ada yang nanya loh, duduknya kok gitu Ustaz? Engkel ya Mas. Oh iya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan tata cara sholat yang kita pelajari selama ini, jika itu tidak ada uzur, kalau ada uzur kan lain hal dan lain perkara. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya poin ke berapa Bu Ahmad? Poin ketiga. Posisi tangan. Posisi tangan. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Sementara ujung jari jemari pada lutut. Wallahu a'lam bishawab. Beri referensinya Syarah Mumti' jilid 3 halaman 127. Jilid 3 halaman 127. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya doa di antara dua sujud. Mayoritas ulama menyatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi secara hukum mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, tentunya kita mengetahui hal ini bukan untuk kemudian dijadikan alasan tidak melakukannya. Kita hanya sebatas mengetahui hukumnya. Karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, artinya itu apa? Apa manfaatnya kita mengetahui ini sunnah, ini wajib? Ketika suatu saat kita lupa, jika yang kita lupakan hukumnya rukun, berarti harus diulangi rakaat tersebut. Kalau yang kita lupakan hukumnya wajib, berarti hanya sekedar sujud sahwi. Kalau misalkan yang kita lupakan hukumnya sunnah, tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kan itu manfaatnya, Ji. Naam. Hukumnya sunnah. Adapun doa yang dibaca berdasarkan hadis Hudzaifah, berdasarkan hadis Hudzaifah, berdasarkan hadis Hudzaifah adalah rabbighfirli rabbighfirli. Berdasarkan hadis Hudzaifah adalah apa? Rabbighfirli rabbighfirli. Riwayat Abu Dawud, rabbighfirli rabbighfirli. Ya, Rabbi aslinya kan Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Tapi kemudian dibaca dengan sambung jadinya apa? Rabbighfirli rabbighfirli. Hadis riwayat Abu Dawud 874. Riwayat Abu Dawud 874. Nasa'i jilid 2 halaman 231. Jilid 2 halaman 231. Kemudian Ibnu Majah 897. Ibnu Majah 897. Yang mana? Abu Dawud 874 874 Nasa'i jilid 2 halaman 231 jilid 2 halaman 231 dan Ibnu Majah 897 897. Kemudian berikan keterangan juga hadis yang ke 298. 298 berikan keterangan. Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Kita tadi memberikan keterangan bahwa keterangan yang pertama tadi bagaimana 298 diperselisihkan ya. Diperselisihkan apanya yang tercatat tadi? Sahih dan tidaknya. Para ulama memperselisihkan sahih tidaknya riwayat ini. Tetapi Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Nah, dan tentunya seorang ulama sekaliber Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala bisa kita jadikan sebagai pegangan. Artinya siapapun di antara kita yang kemudian mengamalkan hadis ini berdasarkan tashih atau pensahihan yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu, itu sudah cukup. Naam, itu sudah cukup. Sehingga monggo kalau misalkan mau diamalkan rabbighfirli boleh berdasarkan hadis Hudzaifah. Atau juga boleh kita mengamalkan hadis Ibnu Abbas, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni warzukni. Nah, ada juga yang meriwayatkan Allahumma ghfirli wajburni wa'afini warzukni wahdini. Ya, ada yang kemudian mencampurnya semua, ya, iya, itu akhirnya ada sebagian yang dicampur satu dengan yang lain. Tapi wallahu a'lam, kita kembali kepada hadis-hadis yang disahihkan ulama itu lebih menenangkan hati dan lebih baik. Nah, sehingga pilihan kita adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, atau hadis Ibnu Abbas tadi, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni, berdasarkan hadis yang kita baca dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wallahu a'lam bissawab. Gimana? Rabbi firli, kalau yang diriwayatkan di sini kan dua kali, tetapi wallahu a'lam bissawab, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan tidak mengapa kalau misalkan diulang dan ditambah. Jadi Rabbi firli sampai menunggu imam sujud kembali, itu fala ba'sa, tidak mengapa insyaallah. Kan gitu. Pertanyaan dari Pak Ali tadi nih. Kalau mau dibaca lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali diperbolehkan sambil kita menunggu imam kembali sujud. Karena pembahasan kita apa? Duduk di antara 2 sujud. Begitu nggih. Pembahasan kita masih duduk di antara 2 sujud. Belum ke yang lain. Poin yang keberapa berikutnya? Poin yang kelima. Duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Dan hal ini hukumnya rukun. Dan disunahkan. Dan disunahkan untuk relatif lebih lama. Berikan keterangan Zadul Ma'ad, itu nama kitab, nama referensinya Zadul Ma'ad karya siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim J Al-Jauziyah. Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 230. Jilid 1 halaman 230. Jilid 1 halaman 230. Berdasarkan itu referensinya, yang hadisnya malah lupa, belum disampaikan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari 757 dan Muslim 911. Berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari 757 dan Muslim 911. Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada sahabat waktu itu. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan, thummarfa' hatta tatma'inna jalisan, waf'al dhalika fi salatika kulliha. Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran, kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul tuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk. Jadi kalau kita perhatikan dari awal hingga akhir, ibadah salat itu harus dilakukan dengan khusyuk, tenang, dan tidak terburu-buru. Nah, tidak terburu-buru. Betapa pelitnya dan kikirnya kita dalam memberikan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, rasa-rasanya pingin sekali segera sholat selesai, sat. Tapi untuk kegiatan lain, subhanallah, kenapa? Nah, dan itu sebenarnya kita sadari, kenapa kita bisa lebih sabar, lebih tahan lama. Nah, kegiatan kerja, kegiatan di sawah, macul, main bola, main futsal, bulu tangkis, pingpong, ngobrol, jalan-jalan, sepeda-sepedaan, renang, dan seterusnya, kita bisa lebih tahan. Tapi kalau sholat tanpa terucapkan, seakan-akan itu adalah sebuah siksaan dan hukuman. Jadi pengennya segera keluar dari penjara, kan itu, segera keluar dari penjara. Dan itu subhanallah, apa, menjadi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, kenyataan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Walhamdulillah kita bersyukur masih banyak saudara-saudara kita yang sadar untuk harus sholat. Mereka masih banyak yang sadar untuk kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas mereka. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika waktu yang kita berikan untuk melaksanakan sholat betul-betul membuat sholat kita sempurna, tidak sat. Nah, itu ada larangannya secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat dengan cepat seperti ayam jantan mematuk, kan tek tek tek tek cepat sekali. Kalau kita perhatikan ayam kan gitu ya, kalau notoli makan tek gitu. Itu secara khusus demikian kita temukan riwayatnya, subhanallah. Nah, betul-betul terjadi. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita, maka yang terbaik adalah sholat itu tenang, ya. Dalam setiap gerakannya Nabi Muhammad SAW selalu berpesan, hatta sampai kamu tumak ninah berdiri, sampai kamu tumak ninah rukuk, sampai kamu tumak ninah berdiri kembali, sampai kemudian sujud dengan tumak ninah, duduk di antara sujud dengan tumak ninah, semuanya tumak ninah. Yang dimaksud tumak ninah itu apa? Sempurna, ya, sempurna gerakannya, sendi-sendinya, tulang-tulangnya. Nah, karena sholat itu bukan long march, lomba lari, kan itu, bukan adu sprint, kan itu, siapa yang paling cepat sholatnya, bukan. Tetapi sholat itu dikerjakan secara tumakninah dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Taib, poin yang keberapa, Abu Ahmad? Yang keenam, tulis. Ada sebuah cara sujud, 254. Ada sebuah cara sujud, cara duduk di antara dua sujud. Salah. Yang ngapunten, salah saya tadi. Ada sebuah cara duduk di antara dua sujud. Disebut dengan ik'a. Disebut dengan ik'a. Ya, ik'a. Mau ditulis spidolnya ada enggak? Jangan sampai keliru. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Pakai kof. Ik'a. Coba diulangi Pak Sarjio tadi, nomor berapa tadi? 6. Ada sebuah cara duduk di antara dua sujud disebut dengan ik'a. Ya, ik'a. Dan hukumnya sunnah. Dan hukumnya sunnah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Dan hukumnya sunnah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Dan hukumnya sunnah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Mbah Moh, masya Allah, ini kain batik. Itu kitab paling mahal itu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim 536. Caranya dengan menempelkan ini tuh apa namanya, nyuwun ngapunten, diangkat boleh nggak kaki saya ini, cuma untuk nanya ya, ini tuh apa namanya, ini apa namanya, nyuwun ngapunten loh, bukan karena saya tidak ingin sopan, yang ini, tungkak. Ya. Tumit. Tumit, tungkak sama. Ya nah, sudah. Dengan menempelkan tungkak. Nah, ya Allah udah. Kita agak-agak jauh sedikit lah. Menempelkan tungkak pada ada yang lebih halus enggak itu? Mana yang lebih halus, pantat, bokong atau apa? Sama. Hah? Pantat. Ya sudah tulis saja. Kita bukan masalah sopan dan tidak sopan, ini biar jelas masalahnya. Menempelkan tungkak pada pantat. Tapi berikan keterangan tungkaknya ditegakkan. Begini saya berikan contoh. Ini duduk di antara dua sujud loh ya. Caranya kadang kalau misalkan sesekali mau dipraktekkan begini. Jadi duduk di antara dua sujud. Jawa ini pun apa ini kayak gini nih? Apa? Ini namanya menempelkan tungkak tumit tadi pada pantat. Ingat duduk di antara dua sujud. Sesekali dilakukan boleh. Maksud kita menjelaskan hal ini ketika suatu saat, ketika suatu saat panjenengan menyaksikan ada orang duduknya kok seperti itu. Oh mobil, mobilnya Pak Hamzah. Jadi kalau misalkan ada dari panjenengan yang menyaksikan orang kok cara duduknya seperti itu, ampun kaget kan gitu ya. Jangan diingkari, apa meneh wi. Itu ternyata apa sunnah nah Nabi. Ada dasar hukumnya tadi. Hadis siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Muslim. Nomornya sudah ditulis? Berapa? 536. 536. Titik. Bawahnya masih nomor yang sama tapi dibedakan aja, beda paragraf tapi nomornya masih sama. Nah. Sampun. Ada bentuk ik'a yang dilarang. Ada bentuk ik'a yang dilarang. Ada bentuk ik'a yang dilarang. Itu yaitu menempelkan mohon maaf kedua pantat di lantai koma menegakkan kedua betis dan meletakkan telapak tangan di lantai. Menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di lantai. Apa fungsi keterangan ini kita sampaikan? Jadi kesimpulannya, duduk ik'a itu ada dua bentuk, ada dua cara. Yang satu disunahkan, yang satu dilarang. Jadi kalau misalkan panjenengan pas membaca referensi yang membahas tentang duduk ik'a yang dilarang, pun mboten bingung loh. Kemarin kok ngajinya sunnah, kok sekarang dilarang? Kan itu. Insya Allah tidak bingung lagi. Kenapa? Karena kita ini ik'a yang dilarang. Adapun ik'a yang diperbolehkan, yang disunahkan, itu caranya seperti yang saya praktekkan tadi. Begitu nggih? Adapun yang terlarang saya juga praktekkan tuntutan, bukan karena ingin melakukan sesuatu yang dilarang, tapi dituntutan. Itu menempelkan mohon maaf kedua apa namanya? Dua patat gini, yang ngapunten nggih? Ya, gini. Susah juga. Susah. Nah, gini. Kenapa dikhawatirkan auratnya kelihatan? Dikhawatirkan itu salah satu hikmahnya dalam. Ya, apalah namanya? Kalau menurut orang Bambang Lipuro, orang Bali mana itu? Mengkokok gitu. Sudah kan nggih? Sudah nggih, sampun wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Gimana itu intinya bagaimana caranya biar aurat itu tidak terlihat? Wallahu a'lam bishawab. Taib cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.